seorang berjanji, berjanji, berjanji kita selalu setia. Malam-malam minggu, waktu jalan-jalan, berdua jalan kaki saat turun hujan. Dan akan kutunggu.